Konsultasi Syariah. Hukum tongkat saat khutbah Jumat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berkhutbah dengan bertumpu pada tongkat adalah perkara asing menurut sebagian orang. Sehingga, karena ketidaktahuan dan memandangnya sebagai hal yang asing, membawanya tergesa dalam menilai bahwa tindakan tersebut adalah bid'ah. Atau sebagian yang lain memandang, memegang tongkat saat khutbah adalah suatu keharusan, tidak sah khutbah tanpanya. Benarlah pepatah Arab yang menyatakan, manusia itu musuh untuk sesuatu yang belum dia ketahui. Bila kita pelajari penjelasan para ulama terkait masalah ini, ternyata mereka berbeda pendapat. Namun dari pendapat yang ada, tidak ada satupun yang berpandangan bid'ah atau menyatakan wajib. Artinya, permasalahan ini adalah masalah ijtihadi yang sepatutnya kita saling menghargai dan berlapang dada. Pendapat pertama, disunahkan membawa tongkat saat khutbah. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama atau jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Imam Malik menyatakan, di antara hal yang dianjurkan bagi para khatib adalah membawa tongkat saat berkhutbah Jumat, untuk bertumpu di saat mereka berdiri. Al-Mudawanah Al-Kubra. Demikian pula Imam Syafi'i berpandangan senada, saya suka, yaitu menganjurkan para khatib khutbah apapun itu untuk bertumpu pada sesuatu. Al-Umm. Dari ulama madhab Hambali, Al-Buhuti menyatakan, disunahkan bertumpu pada pedang, busur panah, atau tongkat saat berkhutbah dengan salah satu tangan. Kasyaf Al-Qona. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, diantaranya adalah hadis dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah menghadiri khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi saat menyampaikan berita tentang Dajjal yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Fatimah mengatakan, saya berada di saf terdepan dari barisan wanita, belakang saf terakhir dari barisan saf lelaki. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah atas mimbar. Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan tongkat beliau ke tanah. Hadis riwayat Muslim. Pendapat kedua, makruh membawa tongkat saat khutbah. Inilah yang dipilih oleh madhab Hanafi, sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Al-Hindiyah. Makruh hukumnya berkhutbah sembari bertumpu pada busur panah atau tongkat. Kesimpulan, bertumpu pada tongkat saat khutbah bukanlah perkara bid'ah, bukan pula syarat sah khutbah atau suatu keharusan. Pendapat yang tepat, wal'ilmu indallah, adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa membawa tongkat saat khutbah adalah sunnah karena kuatnya dalil yang mendukung pendapat ini. Bahkan tiga khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khulafa Ar-Rashidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, membawa tongkat yang biasa Nabi bawa saat berkhutbah dalam khutbah-khutbah mereka. Seperti diceritakan Ibnul Qayyim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk khutbah, beliau mengambil tongkat lalu beliau bertumpu pada tongkat tersebut saat beliau di atas mimbar. Demikian yang diceritakan oleh Abu Daud dan Ibnu Syihab. Kemudian perbuatan ini diikuti oleh tiga khulafa ar-Rashidin sepeninggal Nabi, Zadul Ma'ad. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, yaitu mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Ibnu Baz, menegaskan saat menerangkan hadis dari Hakam bin Hizam yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan bertumpu pada tongkat. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini, di antaranya disyariatkan bertumpu pada busur panah atau tongkat saat khutbah. Hal ini karena lebih meringankan khatib dan lebih menstabilkannya saat berdiri, terlebih apabila khutbahnya panjang atau karena suatu tujuan penting. Maka bertumpu pada busur panah atau tongkat hukumnya sunnah. Fatwa Warasail Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ada pula ulama yang menyimpulkan bahwa membawa tongkat saat khutbah adalah masalah yang kondisioner. Saat tongkat atau benda lainnya yang sefungsi dibutuhkan, maka disunahkan membawanya. Bila tidak dibutuhkan, maka tidak perlu membawa tongkat saat khutbah. Mari simak pemaparan Syekh Ibnu Utsaimin berikut. Bertumpu pada tongkat hanya dilakukan di saat dibutuhkan. Jika khatib butuh tumpuan, bisa jadi karena fisiknya lemah, sehingga butuh pegangan tongkat, maka bertumpu pada tongkat pada kondisi ini hukumnya sunnah. Karena tongkat ini membantunya untuk berdiri, yang itu hukumnya sunnah. Asyarhul Mumti. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.